Lambaikan tangannya buat yang di studio. Bintang Pantura 3. Hey. Buat sahabatku WSL SNP Mari Studio 5 Indo Siang. Mong sewates angan hang manggoni ati nison bingung pisane mong angan ngangen sakirane ono wektu kanggo isun sedela masih omong liat mimpi nongati nison selawase mong riko selawase. Indonesia, salam sejahtera. Endang bersama Wiwi, Sarita dan Emi. Ayo goyang bali Indonesia. Yang Pak Esolima. Ansu, Asli. Yeah.